Happy, happy-happy ajalah, penyanyi syalalalala. Cuek-cuek ajalah, oh syalalala. Happy, happy-happy ajalah, penyanyi syalalalala. Cuek-cuek ajalah, oh syalalala. Santai, tetap santai, nikmati hidup. Tanganku melambai lambai. Bukan ku lebay, tapi lebih asik. Santai, santai, santai. Sakit, sungguh sakit. Kau dia nanti kisah cinta.